Kali ini tembang klasik bakal terlahirkan kembali dalam satu kemeriahan suasana pesta pernikahan dari Non Priscilia dengan Mas Sandi untuk Lebak Siu bersama Cumi-Cumi dan juga Panama. Kita goyang kembali ada Zeni Inka Ateila. Kuzu. Thank you.